Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-Bukhari rahimahullahu taala babu su'ali Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman wal islam wal ihsan wa ilmi sa'ah. Wabayan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu thumma qala ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum fa ja'ala dhalika kullahu dinan. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. Ruatul ibili al-buhmu atau al-buhmi? Sedua-duanya. Sedua-duanya. Kalau al-buhmu berarti sifat untuk ruat. Kalau al-buhmi berarti sifat untuk al-ibil. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Summa tala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna allaha indahu ilmu sa'ah. Al-ayah. Suma adbara faqala rudduhu falam yara syai'an. Faqala hadha Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Qala Abu Abdillah ja'ala dhalika kullahu minal iman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab suari Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil iman wal islam wal ihsan wa ilmi sa'ah. Bab pertanyaan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman. Jibril bertanya tentang iman. Wal Islam bertanya tentang Islam. Wal Ihsan juga bertanya tentang Ihsan. Wa ilmi sa'ah dan bertanya tentang hari atau tentang ilmu hari kiamat. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan Jibril ya kepada Nabi yang akan disebutkan nanti dalam riwayat. Wabayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dan juga dijelaskan bagaimana penjelasan Nabi, keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Thumma qala ja Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum. Telah datang Jibril alaihi salam mengajarkan untuk kalian agama kalian. Ya. Malaikat disebut alaihi salam sebabnya apa? Karena mereka adalah rasul antara Allah dan rasul di bumi. Ya, kalau para rasul disebut alaihi salam, para nabi disebut alaihi salam, maka rasul dari kalangan malaikat juga disebut alaihi salam. So, malaikat disebut rasul. Ja'ilil malaikata uli ajniha. Allah menjadikan para malaikat rusulan uli ajniha, sebagai para rasul. Iya. Yang memiliki sayap-sayap. Baik. Jadi Jibril alaihi salam datang kepada, atau setelah Jibril berlalu, Nabi berkata, ini Jibril alaihi salam datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Kata Al-Bukhari, faja'ala dhalika kullahu dinan. Maka Nabi menyebut seluruh pengajaran itu sebagai agama. Semuanya disebut sebagai agama. Wa ma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liwafat Abd al-Qais min al-iman. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada wafat Abd al-Qais, rombongan Abd al-Qais yang akan datang nanti haditsnya, berupa permasalahan-permasalahan keimanan. Iya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima darinya. Baik. Ini jelas sekali ya sisi penekanan Al-Bukhari di dalam bab ini. Iya. Setelah beliau uraikan apa itu iman pada 36 bab yang telah berlalu dengan berbagai pembahasan berkaitan dengan iman, maka di sini beliau terangkan tentang bahwa seluruh dari iman itu dia adalah agama. Ya, dan kalau dia agama, Allah tidak menerima agama itu yang selain Islam, hanya diterima dari keislaman saja. Nah, inilah makna beliau membawakan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima darinya. Kemudian beliau berkata, haddatsana Musaddad, wa huwa Musaddad bin Musarhad Abu al-Hasan al-Basri, qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim, yaitu Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah ibn Bardis al-Bukhari, afwan, Ismail ibnu Ibrahim ibn Ulayya, ya, ibn Ulayya Abu Miksab. Atau Abu Bishr, Ismail bin Ibrahim bin Miksam Abu Bishr, yang masyhur dengan panggilan apa? Ibn Ulayya. Qala akhbarana Abu Hayyan At-Taimi. Abu Hayyan At-Taimi namanya Yahya ibn Said. Ya, ini setingkat dengan Yahya bin Said Al-Ansari. Nah, kata beliau, Nabi Zur'ata, yaitu Abu Zur'ah bin Amr ibn Jarir al-Bajali. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, kana an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam barizan yawman lin-nasi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak kepada manusia. Ya, maksudnya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah manusia, kelihatan di tengah manusia. Fatahu Jibril, lalu Jibril mendatanginya. Nah, dan tentunya Jibril mendatanginya bukan dengan wujud aslinya. Bukan dengan wujud aslinya. Dan ini diperjelas di dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Muslim. Ya, rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi syari. Nah, Faqala, maka Jibril bertanya, mal iman, apa iman itu? Maka Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa liqaihi, dalam sebuah riwayat, wa malaikatihi wa kutubihi wa liqaihi wa rusulih, iya, wa tu'mina bil ba'thi. Karena ia menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikat, dalam sebagian riwayat, dalam kitab-kitabnya, wa biliqaihi, dan beriman kepada perjumpaan dengan Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, wa tu'mina bil ba'ts, dan engkau mengimani hari kebangkitan. Qala mal Islam, kemudian Nabi tanya, apa itu Islam? Qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqima as-salata wa tu'addi az-zakata al-mafruḍa wa tasuma ramadan. Dia menjawab bahwa Islam adalah engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan dengannya, engkau menegakkan salat dan mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi ini yang disebut dengan Islam. Perhatikan ya, di sini ada iman, ada Islam, dua-duanya. Qala mal ihsan, pertanyaan yang ketiga, apa itu ihsan? Qala, maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini derajat al-ihsan. Qala mata as-sa'ah, kemudian Nabi tanya, kapan hari kebangkitan? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Beliau berkata, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Wa sa'ukhbiruka an asyaratiha. Kan tetapi, saya akan beritahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. Iya. Idza waladatil amatu rabbaha, apabila budak melahirkan tuannya. Wa idza tatawala ru'atul iblil buhm fil bunyan, dan apabila pengembala-pengembala kambing al-buhm berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Kemudian Nabi bersabda, fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Ada lima perkara tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Iya. Thumma tala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah mengetahui ilmus sa'ah. Hari, apa namanya, ilmu tentang kebangkitan. Nah, apa kelanjutan ayatnya? Inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadiri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadiri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu lima. Sungguhnya Allah di sisinya lah ilmu hari kebangkitan, dan mengetahui apa yang diturunkan dari hujan, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Iya. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang dia kerjakan besok, dan tidak ada yang mengetahui di tanah mana dia meninggal. Ini dari ilmu-ilmu hari kebangkitan, tentang ilmu apa namanya gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Thumma adbar, kemudian orang ini pergi, itu Jibril. Faqala rudduhu. Karena ia berkata, panggillah dia kembali. Falam yarau syai'an. Mereka tidak melihat sesuatu apapun. Faqala hadza Jibrilu ja'a yu'allimun nasa dinahum. Karena ia bersabda ini Jibril, dia datang untuk mengajari manusia tentang agama mereka. Iya. Datang untuk mengajari manusia tentang agama mereka. Kata Al-Bukhari rahimahullah, di sisi pendalilan Al-Bukhari ya, jelas sekali. Qala Abu Abdillah ja'ala dhalika kullahu minal iman. Semuanya dijadikan dari keimanan. Jadi dalam hadis ini ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan. Ya, dan semuanya dianggap sebagai agama oleh Nabi. Dan agama ini Al-Bukhari selalu menafsirkannya bahwa agama adalah apa? Iman. Sebagaimana yang telah berlalu. Baik, di dalam hadis ini sangat banyak sekali ya kandungan pelajaran. Pokoknya adalah tentang rincian iman dan rincian Islam. Telah kita terangkan bahwa iman dan Islam ini dua kalimat, apabila disebut secara bersama maka maknanya apa? Maknanya berbeda. Apabila disebut secara terpisah maknanya sama. Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Iya. Kalau dibangun di atas makna umum, iman itu, Islam itu makna umumnya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah Islam seluruhnya, agama seluruhnya. Dan iman dengan makna umumnya didefinisikan oleh para ulama, al-i'tiqad bil janan, al-qawlu bil lisan, wal-i'tiqad bil janan, wal-amalu bil jawarihi wal arkan. Iya. Tapi dengan makna khusus, iman itu adalah, Islam itu adalah rukun-rukun Islam, amalan Islam yang zahir disertai dengan amalan hati yang membenarkan zahirnya. Dan untuk iman adalah rukun-rukun iman, amalan keimanan yang batin disertai dengan amalan zahir yang membenarkan batinnya, membenarkan apa yang ada di dalam batinnya. Jadi ini yang disebut dengan Islam dan iman, dan semuanya dianggap sebagai agama. Semuanya dianggap sebagai agama. Ya, terdapat penyebutan rukun-rukun Islam, terdapat penyebutan rukun-rukun iman, dan dalam hadis ini terdapat penetapan hari perjumpaan dengan Allah selain dari rukun iman yang disebut, dan terdapat di dalam hadis penjelasan apa itu makna ihsan, bahwa ihsan itu dua tingkatan. Iya. Tingkatan pertama dari ihsan, anta budallaha kaannaka tarah. Yang paling tingginya beribadah seakan-akan dia melihat, karena kesempurnaan ilmunya, kedalaman ma'rifahnya kepada Allah, ia beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan ini tidak akan tergambar pada seseorang kecuali kalau dia menguasai nama-nama al-husna dan sifat-sifat Allah al-ulia. Kalau dia memahami hal ini, mengenal Rabbnya dengan baik, maka dia yang bisa sampai ke tingkatan ini. Nah, kalau dia tidak sampai ke tingkatan itu, ada tingkatan yang kedua dari tingkatan ihsan. Itu yang disebutkan oleh Nabi, "Failam takun tarahu fainahu yaraka." Kalau kamu tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahui bahwa Allah melihatmu. Ini darajat muraqabah. Dia merasa selalu diperhatikan. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa ilmu gaib itu adalah dari rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul la ya'lamul ghaiba man fi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, sungguhnya yang di langit dan di bumi tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu diberitahukan kepada umat. Dan tanda-tanda hari kiamat itu terbagi dua. Ada tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Dan apa yang disebut di sini dari tanda-tanda ini, dari tanda-tanda kecilnya, bukan tanda-tanda besarnya. Idza waladatil amatu rabbaha, dalam sebuah riwayat rabbataha, apabila budak melahirkan tuannya. Ya, ini kinaya. Ini sebagian ulama menafsirkannya bahwa akan banyaknya kemenangan untuk kaum muslimin di akhir zaman, sehingga budak itu menjadi banyak sekali. Saking banyaknya, kadang seorang budak dia lahirkan tuannya. Maksudnya dia lahirkan anak, setelah itu dia dipisahkan antara anak dan ibunya. Setelah itu anaknya berubah menjadi tuan bagi budak perempuan ini. Itu maksudnya melahirkan tuannya. Dan sebagian ulama lagi menafsirkan bahwa ini maknanya banyaknya kedurhakaan kepada orang tua. Sehingga seakan-akan siapa yang melahirkan anak itu dia melahirkan tuannya. Anak yang nanti akan durhaka terhadapnya, berlaku semena-mena terhadap ibunya. Nah, baik, ini dua penafsiran di dalam hadis ini. Baik, dan terdapat bahwa boleh budak itu dipanggil dengan penyebutan Rab, sebab itu bermakna pemilik. Bermakna pemilik. Iya. Wa idza tatawala ru'atul ibli al-buhmi fil bunyan. Nah, ini juga dari tanda hari kiamat. Jadi kalau misalnya pengembala unta mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka ini dari tanda hari kiamat. Kemudian di akhir hadis ditegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Baik. Dan di sabda Nabi ini, Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dimaklumi ya bahwa di sini pengajaran yang datang dalam bentuk tanya jawab. Karena itu kata para ulama, ta'lim itu terbagi dua. Ada ta'lim sifatnya penyampaian, dan ada ta'lim sifatnya tanya jawab. Sifatnya apa? Tanya jawab. Sebab di dalam hadis Jibril ini sifatnya adalah tanya jawab. Baik. Semoga rahimahullah taala babun. Haddatsana qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Shalih bin Shihab an Ubaydillah bin Abdullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbara qala akhbarani Abu Sufyan anna radhiyallahu anhu anna Hiraqla qala lahu sa'altuka hal yaziduna am yanqusun faza'amta annahum yaziduna wa kadhalika al-iman hatta yatim wa sa'altuka hal yartaddu ahadun sakhtatan li dinih ba'da ayadakhula fihi faza'amta an la wa kadhalika al-iman hina tukhalitu bashashatuhu al-quluba la yasqatuhu ahad. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babun. Ya, nah disebutkan di sini judul babnya, hanya disebut bab. Dan biasanya Al-Bukhari kalau beliau memberi judul bab seperti ini, itu artinya masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Atau beliau kadang ya memberi judul bab yang hadis yang akan datang beliau belum sempat memberikan judul babnya. Ya. Tapi kebanyakan kalau kita perhatikan penggunaan beliau, kalau disebut babun, ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, haddathana Ibrahim bin Hamzah. Qala haddathana Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. An Shalih, yaitu Shalih bin Kaisan. Ya, dia lebih tua dari Az-Zuhri. Lebih tua dari Az-Zuhri. Ini riwayatul akalir anil asagir. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, wahua Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdillah, yaitu Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah ibn Mas'ud ahadu al-fuqaha as-sab'ah. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu. Sungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepadanya. Nahu qala, bahwa beliau berkata, akhbarani Abu Sufyan ibn Harb, mengabarkan kepadaku Abu Sufyan ibn Harb, anna Hirakal qala lahu, sungguhnya Hirakal Raja Romawi ya, qala lahu, berkata kepadanya, ini di kisah yang sudah berlalu ya, di awal apa namanya bab atau di awal kitab, yaitu kitab Badal Wahy, pembahasan Badal Wahy oleh Al-Bukhari. Iya, ini potongan dari hadits yang panjang. Kata Hirakal, sa'altuka hal yaziduna am yanqusun, saya bertanya kepadamu, apakah orang-orang yang ikut bersama Nabi Muhammad itu bertambah atau berkurang? Faza'anta annahum yazidun, engkau-engkau menyangka bahwa mereka bertambah. Wa kadzalikal imanu hatta yatim, kata beliau, demikianlah iman ketika iman itu telah sempurna. Iya, maksudnya iman di sini adalah apa? Hah? Adalah agama. Iya, nah, ini maksud dan ini kaitannya dengan bab sebelumnya. Jadi agama kalau sudah sempurna seperti itu. Wasaltuka hal yartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da yadkhula fihi, dan saya tanya kepadamu, apakah ada seorang yang murtad karena benci kepada agamanya setelah dia masuk di dalamnya? Faza'anta alla, maka engkau menyangka tidak ada ya, sebab kalau dia murtad ya itu dia murtad karena dunia, bukan karena benci kepada agama. Dan ini tentunya di kalangan sahabat sedikit yang terjadi seperti ini, dihitung pakai jari. Sejak di masa setelah Nabi meninggal, tapi di masa beliau hidup tidak diketahui ada sahabat apa namanya murtad, kecuali sebagian kaum munafikin dalam kisah ya, disebut oleh kaum munafikin, diketahui, dimaklumi. Ya, tapi kisah seperti kisah orang yang dulunya dia jadi juru tulis Rasulullah, setelah itu dia murtad masuk kepada agama Nasrani, maka orang Nasara pun membanggakan orang ini ya. Maka orang ini meninggal ketika ditanam, ternyata jasadnya tidak diterima oleh bumi. Tiap kali ditanam, ditinggalkan, terlempar jasadnya keluar. Tanam lagi, terlempar jasadnya keluar. Mereka tanam lebih dalam lagi, terlempar jasadnya keluar. Nah, dan akhirnya ditinggalkan oleh mereka. Baik, ini sedikit yang terjadi seperti ini. Jadi kalau ada yang meninggalkan murtad, itu bukan karena benci kepada agama. Dan ini pernyataan dari Abu Sufyan, dan dia ketahui. Baik, dan yang saya sebutkan tadi itu kisah di fase Madinah. Dan ini di fase Mekah ya. Karena di Madinah mulai ada kaum munafikin, orang-orang yang mulai pura-pura masuk Islam. Faza'anta alla, engkau menyangka tidak ada. Wa kadzalika al-imanu hina tukhalitu bashashatuhul quluba la yaskhatuhu ahad. Demikianlah iman itu apabila keindahannya, kesejukannya telah menyatu dengan hati, tidak seorang pun yang benci terhadapnya. Baik, sisi mendalilannya jelas ya, dan ini sudah berlalu pada pembahasan sebelumnya. Nah, terus. Summa qala babu fadli man istabra'a li dini. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zakaria an Amir anna qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب كتب لي باب فضل من استبرا لدينه باب كوتمان orang yang menjaga agamanya. Ini bab-bab penutup ya dari Al-Bukhari. Sebab iman, setelah diketahui bahwa iman bertambah dan berkurang, manusia bertingkat-tingkat dalam derajat keimanan. Iya, dan iman itu adalah pokok, ada pokok keimanan, ada penyempurna keimanan. Dan menyempurnakan keimanan ada hal-hal yang wajib, ada hal-hal yang disunnahkan. Maka di dalam bab ini juga beliau ingin melengkapi bahwa dari penjagaan terhadap keimanan, seorang menjaga jangan sampai keimanannya dijangkiti oleh sesuatu yang tidak baik. Walaupun itu hanya semakna dengan syubhat saja. Perkara-perkara yang makruh, perkara yang membuatnya ragu, ini harus dijaga. Nah, karena itu beliau tegaskan di sini bahwa dari hal yang menyempurnakan keimanan seorang itu memiliki sifat wara, sifat menjaga jangan sampai agamanya itu dijangkiti oleh hal-hal yang membuatnya ragu, hal-hal yang ada kesamaran di dalamnya, tidak jelas antara yang halal dan yang haram. Baik, kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aym wa huwa Al-Fadl bin Dukaim. Iya. Seluruh penulis kutubus sitta adalah murid Al-Fadl ibn Dukaim Abu Nu'aim. Kecuali Imam An-Nasai. Ya, beliau meriwayatkan dengan perantara. Kata beliau, haddatsana Zakaria. Ceritakan kepada kami Zakaria, itu Zakaria bin Abi Zaidah. Abu Zaidah namanya Khalid bin Maimun. Dan Zakaria bin Abi Zaidah ini adalah dari kabilah Al-Wadi'i. Satu kabilah dengan Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Iya. Kata beliau, ana amirin, dari Amir yaitu Amir bin Syarahil yang lebih masyhur dengan panggilan Asy-Sya'bi. Ahli fikih yang masyhur. Nah, Ani Nu'man annahu qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Ini di sanad ini ada dua latifah dari lataiful isnad. Yang pertama, seluruh sanadnya dari awal sampai akhir musalsal dengan orang-orang Kufah, semuanya dari penduduk Kufah. Kemudian yang kedua, ini dari sanad Rubai di dalam Sahih Al-Bukhari. Rubai. Nah, kebanyakan sanad Al-Bukhari khumasi. Tapi kadang beliau memiliki sanad rubai. Hanya 4 orang saja antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kadang Al-Bukhari memiliki sanad tsulatsi. Hanya 3 orang antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tsulatsi dalam Sahih Bukhari ini sedikit, jumlahnya berapa? 21 sanad saja. Iya. Baik. Akan berlalu, akan datang nanti sanad yang pertama di Kitabul Ail dari Sulasi. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahat. Di sebagian riwayat mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Iya. Jadi ada halal, halal itu bayyin, haram itu bayyin. Jelas ya? Cara keduanya ada mushtabihat. Kalau yang mushtabihat ini dia cenderung kepada halal, dihalalkan. Cenderung kepada haram, dia diharamkan. Tapi kalau dia mushtabihat, maka ini yang dikatakan di sini untuk ditinggalkan. La ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Iya. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, karena yang mengetahui yang hak di dalam hal ini sedikit. Banyak orang mushtabih perkara itu, tidak jelas bagi dia. Tapi ahlul ilm, bagi mereka pandangannya jelas. Yang haram itu jelas bagi ahlul ilm. Yang halal itu jelas bagi ahlul ilm. Karena itu, banyak dari perkara terhadap ahlul ilm, sifatnya jelas bagi mereka. Nah, orang-orang yang dia ada mushtabihat, ya, diberikan tuntunan bagaimana cara menghadapinya, musyabbahat ini. Wa bainahuma musyabbahat la ya'lamuhunna la ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak dari manusia. Ini di antara dalil ya bahwa jumlah kebanyakan itu bukan ukuran kebenaran. So, kalau diikuti kebanyakan orang, Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kemudian kata beliau, "Faman ittaqal mushtabihat al-mushabbahat istabra li dinihi wa irdi." Siapa yang meninggalkan hal-hal yang samar-samar ini, yang mushabbahat, maka istabra li dinihi wa irdi. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi dia jaga agama, dia jaga irdihi, kehormatannya. Nah. Jadi berbeda dengan orang yang sering jatuh dalam syubhat. Ini sering menghadapkan agamanya pada hal yang bermasalah. Iya. Wa man waqa'a fi syubhati kara'in yar'a haula al-khima yushaku ayuwaki'ahu. Ya, siapa yang jatuh dalam syubhat itu seperti pengembala yang mengembala ternaknya di seputar tanah larangan. Iya. Dikhawatirkan dia masuk dalam tanah larangan itu. Dia tuh mengembala di sekitar tanah larangan, sudah dilarang, tapi karena mengembala di sekitar situ, khawatir dia masuk di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima wala ala wa inna hima Allahi fi ardihi maharimuhu. Ketahuilah bahwa setiap raja itu ada batasan-batasannya, tanah larangannya, dan sungguhnya larangan-larangan Allah di tanahnya adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau sudah tahu hal-hal yang diharamkan, jangan mendekatinya. Sebab musyabbahat ini artinya dia mengembala di dekat tanah haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau salahat bisa dibaca saluhat, bisa dibaca salahat. Tapi yang masyhurnya salahat ya. Apabila dibaca, apabila dia salahat, dia baik, baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini rusak, rusak pula seluruh jasad. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa hal tersebut adalah hati. Ya, hal tersebut adalah apa? Adalah hati. Nah, terdapat kewajiban memperhatikan amalan hati. Sebab ini adalah lambang kebaikan pada seorang hamba. Ya, rusak tidaknya hati itu yang menentukan sehat tidaknya jasadnya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa adanya penyakit pada badan itu ada kaitannya dengan kebersihan hati. Ada kaitannya dengan kebersihan hati. Nah, dan ini hadis Nu'man bin Bashir, salah satu hadis pokok. Yang merupakan pokok fondasi agama. Iya. Merupakan pokok fondasi agama. Karena itu Ibnu Salah menyebutkannya di dalam hadith-hadith kulliyah. Dan diterangkan pula oleh An-Nawawi di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kandungan dari hadith ini sangat banyak ya. Dan sisi pendalilan Al-Bukhari di pembahasan iman itu yang kita terangkan tadi di awal bab. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini dulu. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.